Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anam bi sahibil maqamil a'la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nalqa biha rabbana yawma sarair tubla. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulul mustafa. Allahumma salli wa sallim abarik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabi arbabi sidqi wal wafa wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmil liqa. Amma ba'du. Alhamdulillah atas limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita dihadirkan dalam majlis ilmu mengkaji hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sampai kita di malam ini masih di dalam hadis yang ke-19 tentang wasiat dan pesan yang disampaikan oleh Rasul untuk Sayyidina Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma, yang dikenal dengan Turjumanul Quran, seorang sahabat yang dikedepankan di dalam mentafsirkan makna Al-Quran dan mentakwilkan makna Al-Quran. Kita lanjutkan, Rasul bersabda di dalam hadis itu, "Idza sa'alta fas'alillah." Idza sa'alta fas'alillah. Jikalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jikalau engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau ingin, jika engkau ingin meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Itu makna idza sa'alta fas'alillah. Niscaya Allah Ta'ala akan memberikan permintaannya kepada, permintaanmu kepadamu dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala memberikan permintaan kita, waktu kita minta, ada orang yang ingin memiliki anak, udah nikah belum punya anak, minta sama Allah Ta'ala kemudian diberikan anak. Ada orang yang ingin memiliki pekerjaan, minta kepada Allah Ta'ala lalu diberikan pekerjaan. Bukan wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kita minta. Allah janji di dalam Al-Qur'an, Allah janji, "Idza sa'alani 'abdi apa? 'Anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah dalam ayat ini, kalau hambaku bertanya tentangku, katakan aku dekat. Katakan aku dekat. Ujibu da'wat tadi, aku memenuhi doa orang yang berdoa. Falyastajibu li wa yu'minu bi, hendaklah mereka meminta kepadaku, berdoa kepadaku dan beriman kepadaku. Dalam ayat ini Allah Ta'ala janjikan, dan Allah Ta'ala tidak menyalahi janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janjinya. Ketika seseorang hamba minta kepada Allah, Allah Ta'ala katakan, aku akan memenuhi permintaannya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku memberikan permintaan hambaku ketika ia berdoa kepadaku. Tapi bukan maknanya Allah wajib memberikan permintaan apa yang diminta oleh hambanya. Jika kita diberikan apa yang kita pinta kepada Allah Ta'ala, itu semata-mata karunia Allah Ta'ala, bukan kewajiban Allah memenuhi permintaan kita. karena Allah Ta'ala tidak diwajibkan atasnya sesuatu. Sebagaimana kalau ada orang bermaksiat lalu berdosa dan di neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan maknanya Allah zalim terhadap hambanya, Allah menyiksanya karena keadilannya. Tetapi beda antara janji dengan ancaman yang datang dari Allah. Allah kalau berjanji sesuatu dipenuhi janjinya, tapi ketika Allah mengancam sesuatu, Allah boleh tidak memenuhi ancamannya. Kalau ada seorang misalnya berbuat maksiat, zina apa, mencuri apa, mengadu domba dan lain sebagainya, di dalam hadis dalam Al-Qur'an diberikan ancaman oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya di dalam hadis. Orang siapa yang berzina nanti di hari akhirat begini, begitu, begini ini siksaannya. Barang siapa yang mencuri, barang siapa yang berjudi. Tapi ketika datang hari akhirat, boleh saja Allah Ta'ala mengampuni hambanya ini, lalu kemudian dia tidak menyiksanya. Karena yang disebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak menyalahi janjinya. Adapun ancaman, boleh aja Allah salahi. Yang tadinya berzina mesti dihukum dengan hukuman demikian, lalu kemudian Allah Ta'ala enggak hukum, Allah Ta'ala maafkan. Dan itu bahkan tanda kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis tentang meminta kepada Allah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibn Hibban di dalam sahih beliau, kata Rasulullah, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha, hendaklah salah seorang kalian meminta kepada Allah hajatnya seluruhnya, hatta syi'thin na'lihi idhan qata'a, bahkan tali sendalnya kalau putus. Kita lagi jalan, entah kita putus, no, ya Allah berikan aku sendal baru. Bahkan masalah sendal disuruh minta sama Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Allah Musa AS disuruh Allah Ta'ala untuk minta kepadanya, bahkan kalau dia perlu garam di rumahnya. Bahkan kalau perlu garam, hal yang sepele pun, hal yang kecil pun disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam bait syair Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan tentang rahasia seseorang meminta kepada Allah Ta'ala, fa du'a'i wa ibtihali syahidun li biftiqari, ana 'abdun sara fakhri dimna faqri wa tirari. Kata Syekh Abdullah Al-Haddad, fa du'a'i wa ibtihali, maka doa-doaku dan permintaan-permintaanku, fa du'a'i wa ibtihali syahidun li biftiqari, saksi akan kefakiranku terhadap Allah. Jadi kalau orang berdoa kepada Allah Ta'ala, dia mengungkapkan kefakiran dirinya kepada Allah, bahwa dia perlu sama Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala maha kaya. Dengan begitu mengamalkan firman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia semuanya, mukminnya, kafirnya, wahai manusia, kalian tuh fakir kepada Allah. Innahu wal ghaniyul hamid, Allah sungguh Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Maka Allah paling senang dari hambanya ketika mereka mengungkapkan dan menyatakan kefakiran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara doanya Sayyidina Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib As-Sajjad. Beliau dinamakan As-Sajjad, orang yang banyak sujud, karena satu malamnya aja 1000 rakaat sunnahnya. Banyak sujud. Jadi sujudnya 2000 rakaat tuh yang sunnahnya itu doang. Belum ba'diyahnya, belum qabliyahnya, belum salat fardunya, belum duhanya, belum witirnya. Ya, baru yang setiap malam dikerjakan itu 2000 sujud. Di dalam doanya Al-Imam Ali Zainal Abidin disebutkan, ya Rabbi fuqa Allahumma fuqara'u bi fuqara'uk bi fina'ik masakinuk bi fina'ik, ya Allah fakir-fakirmu para fuqara, fakir-fakirmu berada di halaman pintu rahmat-Mu. Miskin-miskin-Mu berada di halaman pintu rahmat-Mu. Ungkapkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu rahasia minta kepada Allah. Jadi apa aja minta sama Allah taala. Kita punya utang susah dibayar, sulit ngebayarnya, minta sama Allah supaya dimudahkan membayarnya. Kata Sayyidina Tawus radhiyallahu taala rahimahullahu taala kepada Sayyidina Atha rahimahullahu taala, iyyaka an tatlub hawaijaka mimman yaghliq babahu dunak. Awas katanya, jangan kau minta hajat-hajatmu kepada orang yang selalu menutup pintunya. Artinya manusia. Wa alaika biman babuhu maftuhun ila yaumil qiyamah, dan kau harus meminta kepada yang babnya, pintunya selalu terbuka sampai hari kiamat, yaitu Allah. Sayyidina Fudail bin Iyad, beliau mengatakan bahwa orang yang paling disenangi oleh manusia adalah orang yang tidak berhajat kepada mereka. Karena kalau orang datang mulu, kita datang mulu, lama-lama membenci juga, kesel juga, sekali dua kali ya. Tapi kalau datang lagi, ini orang nggak tahu malu apa, lama-lama kesel. Makanya orang yang paling disukai orang banyak umumnya, yang dalam bahasa kita yang nggak banyak ngerepotin orang lain. Kata Sayyidina Al-Fudail bin Iyad, dari abghadun nas ila nas man tahaja ila nas wa sa'alahum, dan orang yang paling dibenci oleh banyak orang yang selalu berhajat kepada mereka dan meminta-minta mereka. Wa habbun nas illallah man sa'alahu wastaghna bihi an ghairihi. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang banyak minta sama Allah. Sebaliknya itu. Orang manusia paling benci orang yang banyak minta sama manusia, sama dia. Tapi kalau sebaliknya Allah paling senang sama orang yang minta, yang banyak minta sama dirinya. Bedanya per sifat Allah taala dan sifat makhluknya. Dan sebaliknya Allah paling benci kepada seseorang yang tidak meminta kepadanya. Ya, jarang-jarang minta sama Allah taala, Allah enggak suka. Yang paling banyak minta sama Allah taala, maka Allah paling suka. Semakin banyak minta, semakin suka. Makanya kita lihat di dalam zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Permintaan mulu. Ya, kita mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina, minta berkahi, jauhi dari api neraka. Kita masuk ke dalam WC, keluar dari WC, lamaini udzuk apa namanya? Alhamdulillah. Apa? Allahumma hasin farji wa istinja. Allahumma hasin farji minan nifaq. Allahumma hasin farji minal fawahish wa hasin qalbi minan nifaq. Ya, doa istinja. Ya Rab, jaga kelaminku dari hal yang nista, dan bersihkan hatiku dari sifat nifak, sifat munafik. Minta sama Allah taala. Ya, habis doa, habis wudu, Allah ij'alni minat tawwabin, ij'alni minal mutatahhirin, ij'alni min ibadika salihin. Minta. Banyak doa-doa yang diajarkan, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul di dalam keseharian kita ini isinya doa supaya kita terus merasakan kefakiran kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang lebih mulia dari Rasulullah? Enggak ada. Sallallahu alaihi wasallam, beliau makhluk yang paling mulia. Tapi beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma ij'alni miskinan, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, dan wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku dari kubur, giring aku bersama golongan orang-orang miskin. Karena mereka yang lebih berasa bahwa mereka perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, fuqara masakin. Lalu ulama membagi permintaan itu kepada dua bagian. Yang pertama, meminta sesuatu yang tidak biasa sesuatu itu terjadi di tangan makhluk, tapi biasanya terjadi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Hidayah. Ya. Hidayah, taufik, minta pemahaman dalam ilmu, minta sembuh dari sakit, minta afiat dari bala dunia dan akhirat, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal-hal perkara yang seperti ini umumnya tidak diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita minta kepada makhluk, maka kita jadikan itu wasilah, dan yang dan utamanya adalah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam Al-Qur'an, bahkan menamakan nabi sebagai pemberi hidayat, tapi maknanya bukan hakiki, maknanya majazi, kiasan. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah siapa? Allah. Tapi Allah sebutkan dalam ayat ini, Nabi Muhammad memberikan petunjuk. Artinya, karena petunjuk yang dari Allah datang melalui Rasul, maka Rasul pun dinamakan dengan Al-Hadi, pemberi hidayat. Majazan sebagai kiasan. Adapun hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagian yang kedua, permintaan yang biasanya diminta dari tangan makhluk, seperti uang, dinar, dirham, seperti minta tolong bawain barang-barang berat. Yang begini mintanya makhluk. Ya, ya Allah, bawain terigu saya ini, beras karung, bawain beras saya. Minta sama orang, ya bulan bawain tolong nih, terobain gitu. Masa minta sama Allah Ta'ala? Yang biasanya berlaku kepada makhluk, maka mintanya kepada makhluk. Kalau orang ngedengar ente minta doa begitu, bilang ente kurang waras nih. Habis beli beras 25 kilo, masih minta sama Allah. Ya Allah, bawakan beras aku di 25 kilo. Minta sama orang, tukang panggul. Ya, tukang pikul. Kemudian seperti minta apa? Minta tolong jahitin, karena kan banyak tukang permak jahit yang lewat-lewat itu. Minta tolong sama mereka untuk menjahit baju kita yang tambal, yang bolong, yang robek, dengan upah tentunya. Cuman bahasa kita minta apa? Minta tolong, tolong dong jahitin ini. Mintanya tolong, bahasanya minta tolong. Minta masakan, misalnya minta tolong sama istri, hari ini tolong masakin semur kambing apa-apa. Ya, enggak minta sama Allah. Ya Rabb, masakin semur kambing hari ini. Minta sama istri ente. Itu hal-hal yang umum terjadi dari tangan makhluk, maka mintanya kepada makhluk. Lalu kapan seorang yang fakir boleh meminta kepada orang lain? Orang yang fakir, yang miskin, yang enggak mampu, kapan dia boleh minta kepada orang lain? Disebutkan dalam kitab bahwa boleh bagi seorang yang fakir, miskin, minta kepada orang lain, minta-minta dengan tiga syarat. Yang pertama, dia enggak mampu kerja. Dia enggak mampu kerja. Mungkin cacat atau sakit, dan ada hal sesuatu yang membuat dia enggak bisa kerja, atau bisa kerja tapi enggak ada yang pakai. Lulusan S1 lamar sunung, lamar kemari enggak ada yang pakai. Enggak ada yang nerima pekerjaannya. mau jadi apa aja enggak bisa pokoknya. Saya mau kerja apa aja dah. Enggak ada yang pakai gimana? Yang pertama, yang kedua, tidak menyakiti orang yang diminta. Minta tidak menyakitinya. Minta dengan sopan, minta dengan adab. Kemudian yang ketiga, tidak memaksa ketika meminta. Tidak memaksa ketika meminta. Lalu kata ulama, kalau seorang minta-minta di hari itu sudah mencukupi untuk harinya, maka enggak boleh minta lagi. Ya. Orang bisa cacat tangannya, kakinya enggak bisa bekerja. Ya Allah, terpaksa minta-minta. Bismillah, minta-minta enggak bisa kerja karena cacat. Enggak ada yang nafkahin dia, enggak ada yang nanggung nafkahnya, sedangkan dia harus makan, harus minum. Maka dia pun minta-minta dari rumah ke rumah atau tempat lain. Tapi kalau udah cukup untuk hari itu, misalnya dia berangkat pagi dan nih mau makan pagi, lapar kan pagi udah lapar tuh. Minta ada buat makan. Sehari kira-kira berapa makan nih? Taruhlah 50.000. Dapat 50.000 jam 10 pagi, udah enggak boleh terusin. Enggak boleh diterusin karena udah cukup untuk hari itu. Besok enggak ada lagi, besok mulai lagi. Tapi kalau udah cukup sehari ya, udah mendapatkan cukup untuk sehari itu, untuk makan sehari itu, untuk kebutuhan sehari itu udah cukup, masih nerusin juga, itu yang lebihnya haram. Yang lebihnya haram. Disebutkan dalam hadis, man sa'ala syai'an wa indahu ma yughnihi fa innahu yastakthiru min jamri jahannam. Kata Rasul di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang minta-minta sesuatu dan dia memiliki sesuatu yang mencukupi dirinya, maka sungguhnya dia telah memperbanyak bara neraka jahannam. Dia masuk-masuk neraka jahannam haram. Kenapa? Karena waktu dia belum mempunyai apa-apa nih, pagi-pagi memang lapar enggak punya apa-apa, mau makan minta-minta, dia menyatakan dirinya fakir sehingga dibutuh. Maka orang kasih karena dia fakir. Tapi ketika dia udah punya, untuk hari itu dia dikatakan mampu karena udah ada duit 50.000 atau 60.000 buat makan pagi dan siang malam, masih diminta, berarti dia berbohong. Diminta atas nama fakir padahal dia bukan fakir. Makanya diharamkan oleh ulama. Ada hikayat cerita bahwa ada seorang minta-minta datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kata Sayyidina Umar, kasih kata Sayyidina Umar. Ya, bagaimana bilang sama pembantu-pembantunya, bahkan beliau Amirul Mukminin, kasih. Kemudian Sayyidina Umar lihat, tiba-tiba di bawah ketiaknya ini ada bungkusan penuh sama roti. Bungkusan penuh, kalau dulu kan makan roti terbuat dari gandum. Kata Umar, ente bukan sa'il, ente bukan orang yang minta-minta, ente tajir deh. Ente bukan sa'il, ente tajir, kata Sayyidina Umar. Lalu kemudian diderak sama Sayyidina Umar, dipukul dengan tongkatnya beliau. Menunjukkan bahwasanya dia udah punya makanan cukup, masih minta-minta juga. Diomelin sama Sayyidina Umar. Ya. Lalu makruh bagi orang yang sudah mampu, ya, walaupun di hari itu saja mampu dia untuk menerima sedekah. Begitu juga untuk meminta-minta kalau orang yang ngasih tahu keadaannya. Ya, kalau tadi kan nggak tahu keadaannya, dia fakir, dia ngaku fakir padahal bukan fakir. Ini orang yang ngasih tahu, ya orang mampu. Walaupun di hari itu udah punya duit 60.000, 100.000 cukup buat makan hari ini. Orang ini tahu nih, anda dia mau kasih juga, maka nerimanya makruh. Kalau orang yang ngasih tahu keadaannya orang ini udah mampu di hari itu. Tapi kalau seandainya enggak tahu orang yang memberikannya, dia padahal udah mampu di hari itu, maka masih ngambil juga, hukumnya haram. Seperti yang disebutkan tadi, artinya haram, apa yang diambil harus dibalikin, karena enggak berhak dia untuk ngambilnya. Kalau dia makan juga, berarti dia makan barang haram, enggak halal. Ya. Ini yang berkenaan dengan meminta. Dari hadis Rasulullah SAW, "Idza sa'alta fas'alillah." Jikalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jadi kita tahu hukumnya mereka yang keliling-keliling minta-minta, atau di bis, atau di terminal, atau di rumah-rumah kita. Ya, itu hukumnya tadi itu. Hukumnya tadi. Tapi bagi yang ngasih, disebutkan dalam kitab Bushrul Karim, kita nih kalau ngasih orang yang minta-minta dan kita tahu dia itu bukan fakir, boleh-boleh aja, enggak dilarang. Yang ngasih, hukum untuk yang memberi, ya, enggak haram. Walaupun kita tahu ini orang enggak fakir lagi. Nah, untuk yang menerima ini yang hukumnya tadi, kalau orang yang tadi tahu maka makruh ngambil, kalau orang yang tadi enggak tahu maka hukumnya haram. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mendengar seseorang bilang, ya, berdoa, "Allahumma aghnini 'anil nas, ya Allah, kayakan aku dari manusia." Artinya supaya enggak perlu kepada orang. Maka kata Sayyidina Umar, "Waspadalah, engkau telah meminta kematian. Waspadalah, engkau telah meminta kematian, karena manusia pasti butuh kepada orang lain, ya, walaupun yang pertolongan sedikit, ya, betulin ini, tolong angkat itu. Kalau kita bilang sama Allah Ta'ala, 'Ya Allah, kayakanlah aku dari manusia, biar enggak perlu manusia sama sekali,' enggak mungkin. Kita pasti perlu kepada orang." Maka kemudian ketika Sayyidina Umar bilang gitu, ente hati-hati, ente berarti minta mati itu. Kata Sayyidina Umar, maka dirubah doanya. Kata, "Ya Allah, kayakan aku dari orang-orang yang jahat." Artinya jangan sampai aku perlu kepada orang-orang yang jahat, berhajat kepada orang-orang yang jahat. Yang kita cukupkan sampai di sini. Sedikit yang kita ambil dari hadis Rasul, "Idza sa'alta fas'alillah." Jikalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan hukum-hukum meminta tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sirr al-Fatihah bihaqqil Fatihah bikaramatil Fatihah, taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Ya rabbana tarafna bi annana